Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفدين عزكم الله الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk berjumpa kembali, bertemu kembali, bermajlis kembali di markis ini, di masjid ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dan perjumpaan-perjumpaan sebelumnya dan setelahnya insyaAllah, perjumpaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai majlis kebaikan, majlis yang kita isi dengan tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang kita angkat ialah peran serta orang tua dalam tarbiyah anak-anak, dalam tarbiyah Islamiyah. Ikhwanatina azakumullah, orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anak, tarbiyah Islamiyah, perannya paling besar. Bahkan mas'uliyatu tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah anak-anaknya pertama kali ada di pundaknya. Baik dia seorang ayah ataukah dia seorang ibu. Anak ini mau dididik model apa, kembalinya kepada orang tuanya. Mau ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, kembali ke orang tuanya. Mau ditarbiyah dengan tarbiyah duniawiyah, tergantung orang tuanya. Mau dibentuk menjadi model A, tergantung orang tuanya. Mau dipoles dengan cara B, tergantung orang tuanya. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Belum mengatakan setelah itu, "Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat itu anak Yahudi, yang meyahudikan anak tadi, atau yang membuat anaknya Nasrani atau Majusi, keluar dari fitrahnya, menyimpang dari fitrahnya. Rasul menisbatkannya kepada kedua orang tuanya, fa'abawahu. Dan menunjukkan peran orang tua sangat vital dalam tarbiyah anak-anak. Bahkan sekali lagi, tarbiyah anak ini mas'uliyahnya, tanggung jawabnya di pundaknya orang tua. Ditambah lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga di sini meliputi al-ahlu wal-aulad. Keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Upaya untuk menjaga mereka dari api neraka dengan tarbiyah. Muruhum, perintahkan kepada mereka perintah-perintah agama. Cegah mereka dari larangan agama. Ajari mereka adab. Ajari mereka ilmu. Ajarkan kepada mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah. Khitabnya yang diajak bicara ialah orang-orang tua dari kalangan kaum mukminin, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan ta'alim diniyah, dengan ajaran-ajaran agama. Maka mereka orang pertama yang harus bertanggung jawab terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Otomatis andil mereka dinanti, peran serta mereka ditunggu. Ditunggu, dinanti, dan perlu diwujudkan. Tidak bisa orang tua lepas tangan dari tarbiyah anak-anaknya. Tidak bisa. Sebab tanggung jawabnya di pundak mereka masing-masing. Baik dia sebagai abun au ummun, bapak ataukah ibu. Adapun yang lainnya, sifatnya muta'awin. Sifatnya orang yang membantu dia, bertawun dia di atas tarbiyah tadi. Adanya para muallimin, para murabbin, para muallim, muallim, para murabbi, murabbi, para ustadz, para ustadzah, para da'iyah. Itu sifatnya muta'awinin. Bertawun dengan orang tuanya dalam perkara kebaikan dalam bab tarbiyah tadi. Adanya lembaga-lembaga tarbiyah, ma'ahid, pemarakis, pemadaris, islamiyah. Itu semuanya sifatnya sebagai wadah ta'awun. Bantu-membantu dengan orang tua tadi untuk mentarbiyah anak-anaknya. Semata-mata ustadz, semata-mata pendidik, semata-mata da'i. Enggak cukup. Semata-mata lembaga tarbiyah, semata-mata madrasah islamiyah, markas islami, tidak cukup. Harus ada peran serta orang tua di dalamnya. Sebab merekalah yang inti. Yang namanya seorang ibu, dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan al-madrasatul ula li'auladiha, sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Begitu itu anak lahir, ibulah yang paling banyak berperan terkait dengan tumbuh kembang anak-anaknya, juga terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Kata mereka, di balik orang besar ada bapak dan ibu yang hebat. Di balik tokoh-tokoh besar agama, tokoh-tokoh besar Islam, di sana ada dua orang tua yang hebat. Ada bapak yang hebat, ada ibu yang hebat. dalam tarbiyahnya. Ini pada umumnya. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Adapun andil yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, dan yang kita maksudkan tarbiyah Islamiyah diniyah, tarbiyah Islam, tarbiyah agama, meliputi tarbiyah akidah, tarbiyah akidah prinsip keimanan, tarbiyah manhajiyah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, tarbiyah muamalah, tarbiyah din. Andil yang bisa diupayakan oleh orang tua cukup banyak. Ini yang perlu untuk antum ketahui, supaya bisa barakallahu fikum diwujudkan dalam tarbiyah anak-anak antum. Yang pertama ialah ikhtiar az-zawjah as-salihah. Ini pranikah, memilih istri yang salihah. Kalau terkait dengan anak-anaknya, ikhtiarul as-salihah li auladiha, atau li auladihi huwa. Memilihkan ibu yang salihah untuk anak-anaknya nanti. Ini pranikah. Seseorang laki-laki dan seorang wanita sudah harus persiapan terkait dengan anak-anaknya nanti, dipilihkan calon istri yang salihah, calon suami yang saleh. Antum perhatikan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum laki-laki terkait dengan profil sifat-sifat istri yang layak dinikahi, Rasul menekankan tentang perkara agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Yang pertama, li diniha, karena agamanya. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Beliau mengatakan, "Fadhfar bidzatid din tarifat yadan." Maka cari, pilih wanita yang zatu din, yang memiliki agama. Kalau tidak, akan binasa diri kamu. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada awliyaul mar'ah, wali-wali wanita yang mengurusi wanita, baik orang tuanya atau wali-wali yang lainnya, terkait dengan jodoh putrinya atau jodoh saudarinya, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian, wahai orang-orang tua wanita, wahai wali-wali wanita, kalau datang kepada kalian seseorang yang engkau ridai agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putrimu. Nikahkan dia dengan wanita yang kamu tanggung, entah putrimu, entah saudarimu. Kalau tidak kamu lakukan, tidak kamu kerjakan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Yang dibahas agama dan akhlaknya. Ini tujuannya jelas, supaya lahir dari orang yang soleh dan solihah tadi, zurriyatun solihah, anak-anak keturunan yang solihah, anak yang soleh, solihah, orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah, pada umumnya akan melahirkan anak-anak yang solehah. Zuriyah tayyibah, zuriyah solehah. Memudahkan bagi orang tua tadi untuk mentarbiyah anak-anaknya. Ini yang pertama. Kalau sudah menikah ya berarti harus bersama-sama untuk mensolehkan dirinya masing-masing. Mensolehkan dirinya, mensolehkan istrinya. Kalau mau nikah lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, harus pilih-pilih lagi. Memilih istri untuk anak-anak berikutnya dari istri kedua, ketiga, dan keempat. Zaujatun sholihah. Istri yang sholihah. Barakallahu fikum. Sedikit banyak yang namanya gen itu mempengaruhi. Nah, yang namanya bibit ini mempengaruhi. Kalau bibitnya bibit unggul, laki-lakinya unggul, wanitanya unggul, yang ini soleh, yang ini solihah, melahirkan yang unggul-unggul juga. Itu pada umumnya. Ini andil yang pertama. Dari sini barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum. Disebutkan poin berikutnya, melengkapi yang pertama tadi. Berlaku untuk semua pihak yang telah memiliki anak terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, ialah al-bada'atu bi islahi nafsih. Al-bada'atu bi islahi nafsih. Orang tua harus memulai memperbaiki dirinya masing-masing. Islahu nafsih, memulai dengan mensolehkan dirinya masing-masing. Sang ayah kalau kepingin mentarbiyah anak dia dengan tarbiyah agama dan sukses, harus memulai dirinya sendiri. Jadikan dia sebagai ayah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ibu, sang ummi, juga harus menjadikan dirinya sebagai wanita yang solihah, ibu yang solihah. Al-bada'atu bi islahi nafsih. Ini bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di atas. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nomor satu. Lalu yang kedua, wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dimulai dari anfusakum. Dimulai dari anfusakum, diri-diri kalian sendiri. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu. Namanya islahun nafsih. Barakallahu fikum. Juga bisa dengan keumuman ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah kondisi mereka sendiri-sendiri. Ini umum. Juga di dalamnya tidak akan dirubah kondisi anak tadi sampai dia merubah keadaan dirinya sendiri. Sehingga harus al-bada'atu bi islahi nafsih, dimulai dengan mensolehkan, memperbaiki dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini andil yang pertama. Dan ini yang paling utama. Barakallahu fikum. Dari sini pula ya ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah konsep dalam Islam untuk mensukseskan tarbiyah anak-anak kita. Untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Allah jaga keadaan mereka, Allah jaga kondisi mereka, dijaga duniawiyahnya, dijaga akhiratnya. Konsepnya ialah salahul walid, salahul aulad. Salahul walid, salahul aulad. Kesolihan orang tua akan berbuah menjadi solehnya anak-anaknya. Solahul walid, solahul ad. Kesolihan orang tua akan berbuah menjadi solehnya anak-anak dia. Ini masih mengembangkan poin yang pertama tadi. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam dengan Khadir dalam surat Al-Kahfi. Kan disebutkan Nabiullah Musa mencari Khadir. Ketika ketemu minta untuk mengikuti Khadir. Diizinkan yang penting jangan tanya. Tidak boleh bertanya tentang apapun yang dikerjakan. Terjadi peristiwa kapal yang dilobangi. Peristiwa yang kedua, Khadir membunuh anak yang kecil. Ini bukan pembahasan kita. Yang ketiga, peristiwa ketika Nabi Allah Musa dengan Khadir datang ke sebuah qarya, sebuah desa. Minta dijadikan sebagai tamu. Ditolak oleh mereka. Didapati di sana ada tembok yang oleng, yang miring, yang mau roboh. Ternyata oleh Khadir dibangun kembali, ditegakkan kembali. Tiga kisah yang kita bahas terkait dengan Qishatul Jidar, kisah tembok ini. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, jawaban Nabi Khadir, jawaban Khadir alaihi salatu wasalam terkait dengan kisah tembok ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Al-ayat yang artinya adapun tembok ini, kata Khadir, adapun tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Ghulamaini yatimain. Saya mau tanya, apakah dalam ayat ini Allah menyebutkan anaknya soleh? La. Lam yadhkur solahahuma. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kesolehan anak ini. Hanya menyebutkan dua anak yatim. Di bawah tembok ini ada kanzun lahuma. Ada perbendaharaan harta benda milik mereka berdua. Wa kana abuhuma saliha. Atahu syahid. Dan ayahnya anak ini orang yang saleh. Maka Allah berkehendak untuk mengeluarkan nanti perbendaharaan tersebut untuk mereka berdua sebagai rahmat dari Rabb kamu. Kalimat dalam ayat ini, wa kana abuhuma saliha, ayah mereka berdua orang yang saleh, diambil faedah besar oleh para ulama bahwasanya salahul walid, salahul aulad, kesolehan seorang ayah, kesolehan orang tua akan berbuah kesolehan anak-anaknya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan anaknya soleh, hanya menyebutkan anak yatim yang masih kecil. Allah jaga mereka, Allah jaga harta benda mereka, Allah jaga agama mereka menjadi soleh dengan kesolehan orang tuanya. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Kalau orang tuanya soleh, dikasih ganjaran dengan anak yang soleh. Terkait dengan masalah ini, pengaruh atau efek kesolehan orang tua kepada anak-anak, ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Solehnya orang tua berefek kepada solehnya anak. Ini bisa kita pandang dari beberapa sisi. Yang pertama ialah, ini sebagai balasan jaza, sebagai balasan atas amal soleh mereka. Jadi barokah amal soleh orang tua, bentuk barokah dan balasannya ialah Allah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Al-jaza min jinsil amal. Bayangkan, dengan semata-mata solehnya orang tua, dengan semata-mata solehnya ayah, anaknya berubah jadi anak yang soleh dan solehah. Barokah kesolehan orang tua, balasan untuk kesolehan orang tua tadi. Sebab sekali lagi dalam ayat ini Allah tidak mensifati dua anak yatim tadi dengan kesolehan sebelumnya. Berarti murni barokah balasan dikarenakan solehnya orang tua tadi. Sisi yang kedua, sisi yang kedua barakallahu fikum ialah kesolehan orang tua ini akan menyemangati sang anak untuk meniru orang tuanya. Tayyib, ini semacam tasyi'ul awlad lita'asi biwalidihim, menyemangati, memotivasi anak untuk meniru, mencontoh, meneladani kesolehan orang tuanya. Barakallahu fikum. Yang lihat ayahnya soleh, ibunya solihah, ayahnya bertakwa, ibunya bertakwa, ayahnya mukmin, ibunya mukminah, masya Allah di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Sang anak yang ada dalam tarbiyah orang tua tadi terecut, tersemangati untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya. Bapakku salafi, saya harus salafi. Bapakku soleh, saya harus soleh. Umiku solihah, saya juga harus solihah. Umiku menggunakan hijab, saya juga harus menggunakan hijab. Ayahku menggunakan jubah, saya kepengen pakai jubah kayak orang tua saya. Itu adalah kebiasaan umum seorang anak, selalu meniru orang-orang yang di dekatnya. Dalam bab ini adalah selalu meniru orang tuanya. Barakallahu fikum. Tasyi'. Ini sisi yang kedua, barakallahu fikum. Mungkin ditambahkan sisi yang ketiga. Terkait dengan penilaian orang luar terkait dengan dia. Baik. Sana'ul akharin. Adanya sanjungan-sanjungan, pujian-pujian dari orang lain. Memuji orang tua anak-anak ini di hadapan mereka, sang anak. Jarak lah itu. Mungkin dulu orang tua mungkin telah wafat, atau mungkin orang tuanya lagi tidak ada. Ada seseorang ikhwah ketemu dengan anaknya antum. Antum kunyanya Abu Ahmad, anaknya namanya Ahmad. Ini orang ketemu sama si Ahmad. Datangi. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Ini Mat, panggil sama orang tadi itu. Masya Allah nak, bersyukur kamu nak. Ayahmu itu masya Allah orang yang soleh, orang yang baik, akhlak yang mulia, adabnya bagus, manhajnya kuat, akidahnya lurus. Apalagi kalau sudah meninggal dunia ini orang tua ini, ngomongnya lebih menghayati. Masya Allah nak, alhamdulillah nak, gitu. Mengenang bagaimana orang tua kamu dulu. Sang anak mendengarkan pujian-pujian semacam itu dari orang lain terkait dengan orang tuanya, tersanjung, juga terlecut, tersemangati untuk itu. Wah, masya Allah ya, Abi. Orang-orang kenal baik sama Abi rupanya. Oh, ternyata Abiku tuh dikenal baik loh. Baik, abinya baik, orangnya soleh, beramal soleh, imannya masya Allah, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya tertanam dalam jiwa dia. Abiku orang soleh, saya harus kayak seperti abi. Apalagi ini anak ini ditinggal mati oleh orang tuanya masih kecil, belum mengetahui seluk-beluk orang tua yang sebelumnya. Tahu-tahu dipanggil sama mbah-mbah tua, nenek-nenek tua. Di sini le, di sini nak gitu. Ada apa bah? Tahu-tahu nangis bahnya ini. Kok nangis bah? Ingat ayahmu, ingat bapakmu. Nah, tahu dia sama si putri, ingat ibumu nak. Kamu kan tidak tahu bagaimana ayah kamu sebelumnya. Kamu tidak tahu bagaimana ibu kamu sebelumnya. Kamu nggak tahu detailnya orang tua kamu sebelumnya. Kamu masih kecil barangkali. Yang cerita mereka. Ingat ibumu nak. Kenapa mbah? Ibumu tuh masya Allah nak. Wanita yang solihah. ibumu itu masya Allah akhlaknya baik. Kalau sudah ketemu sama mbah ini dari jauh dipanggil, nek sini nek, gitu. Ibu manggil-manggil nenek. Diajak makan bersama di rumahnya, kadang nenek dikasih beras, kadang nenek dikasih uang sama ibunya kamu. Soalnya anak. Dia akan nyemangati itu anak. Yang pintar ya, kayak ibunya. Yang solehah kayak ibunya ya. Itu efeknya luar biasa. Lah jiwa sang anak. Bisa jadi kalau anak itu menghayati, dia akan menangis. Dan akan menjadi semacam pelecut bagi sang anak untuk dia maju, untuk dia bersemangat menjadi anak yang soleh. Semangat ibunya. Dengan semangat ibunya, dengan semangat bapaknya. Terus ngiang-ngiang di telinga dia ucapan nenek tadi, ucapan orang tadi terkait dengan bapak ibunya. Jadi motivasi yang, motivator yang luar biasa tertanam dalam jiwanya untuk seperti kayak orang tuanya. Ibu saya seperti itu. Saya anaknya ibu, saya harus seperti ibu saya. Sehingga dia akan terus berusaha, paling tidak sama nenek tadi. Ketemu sama mbah tadi, dia akan menyikapi mbah tadi kayak ibunya menyikapi dia. Dipanggil, mbah gitu. Sehat mbah. Ngasih beras lagi kayak dulu ibunya. Ngasih uang lagi kayak dulu ibunya. Terbawa itu anak. Ini semuanya katanya para ulama unar dikarenakan asar, ya, efek positif pengaruhnya orang kesolehan orang tua terkait dengan anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihan. Bisa jadi anak-anak kamu ketika itu bukan anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi dengan kesolehan kamu sebagai orang tua, Allah akan rubah anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Jangan mengentengkan masalah ini. Ini kunci utama solehnya anak kalian. Kembali kepada orang tuanya sendiri. Juga sebaliknya, katanya para ulama, juga sebaliknya akan terjadi negatif efek. Efek yang sangat negatif pada sang anak ketika orang tuanya fasik, fasiqah. Bukan soleh-soleha. Orang tuanya dikenal dengan kefasikannya, dengan kejahatannya, dengan kejelekannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan kejahatannya. Wah, mengerikan ya. Akan muncul athar sayyi'ah. Efek yang sangat negatif terkait dengan sang anak tadi itu. Bisa jadi anak-anak kamu jadi anak-anak yang fasik-fasikah na'udzubillah min zalik. Dikarenakan syu'mul ma'siyah, syu'mul fisq. Dikarenakan efeknya kefasikan, dampak kefasikan yang kamu kerjakan selama ini. Merembet kepada anaknya kamu jadi fasik gara-gara kamunya fasik. Barakallahu fikum. Dan menjadi beban mental bagi sang anak. Barakallahu fikum. Walaupun anak itu Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, diselamatkan dari orang tuanya, dari kejahatan orang tuanya, dari kefasikan orang tuanya, tapi tetap ada efek negatif yang akan dirasakan sama anak tadi. Masya Allah, ini anak insaf bagus. Di pondok pesantren, baca Quran, menghafal Quran. Masya Allah. Tidak kayak bapak, tidak kayak umiknya. Begitu dia keluar, interaksi dengan masyarakat, atau masyarakat luar sana yang kenal sama orang tua dia, tanya. Wajahnya mirip kayak orang itu ya. Nah sini nak. Ini apa? Ini pak, ada bapak. Wajahmu kok mirip Pak Fulan ya? Bapakmu ya? Iya. Mas nak, bapakmu dulu itu sukanya minum-minuman keras di pojok sana itu loh. Wah, sukanya main perempuan, sukanya judi, sukanya gaplean, suka-suka. Diutarakan semua kejelekan orang tua tadi kepada sang anak. Walaupun bukan kejelekannya sang anak, orang tua yang jelek. Itu akan betul-betul seperti dia disayat-sayat sembilu hatinya itu. Kayak di apa namanya, pisau itu hati dia begitu menyakitkan mendengarkan ucapan yang begitu dari orang lain terkait dengan orang tuanya. Itu efek minimal dari negatifnya kefasikan orang tua. Sakit hati. Tidak bisa dia kemudian ketawa gitu. Bapakku deh, bapak itu aku, orang tua itu bukan saya. Tidak bisa. Masuk ke sini dia. Pas. Nyeri rasanya ya, sakit rasanya. Itu kalau anak masih kecil akan menangis dia. Akan menangis dia menyesali. Itu salah bapak aku, kenapa aku terbawa-bawa. Itu kan ayah saya, kenapa saya dibawa-bawa. Saya enggak seperti ayah saya enggak seperti ibu saya. Saya berusaha baik, saya ngaji, saya menghafal Quran. Kenapa saya terbawa-bawa? Iya, syu'bul ma'siyah. Sedikit banyak anak kamu akan terkena barakallahu fikum. Walaupun ya dia harus sabar. Insya Allah kalau sudah dewasa, sudah istiqomah di atas kesolehannya, pandangan orang tua akan berbeda. Bisa membedakan ini bapaknya, ini anaknya. Tapi paling tidak tetap ada efek negatifnya barakallahu. Intinya adalah tarbiyah anak-anak itu tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Paham ya? Di pundak kalian tarbiyah anak-anak. Orang tua inilah yang membuat itu anak menjadi anak yang masih di atas fitrah, ataukah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu orang tua. Barakallahu fikum. Jadi bukan di antara andil pertama ialah ini, pilih istri yang salihah, pilih suami yang saleh. Ini menunjukkan harus dimulai dengan islahun nafs, memperbaiki keadaan kita sendiri-sendiri. Mulailah dengan mensolehkan diri kita sebagai ayah, sebagai ibu. Dan juga menunjukkan konsep yang disebutkan oleh para ulama, salahul walid, salahul aulad. Solehnya sang anak, solehnya orang tua akan berbuat dengan solehnya sang anak. Wa kana abuhuma saliha. Disebutkan dari sebagian salaf, kalau tidak salah diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Dia mengatakan kepada anaknya, ketika dia sedang mengerjakan sholat, ketika dia beribadah sholat, ngomong sama anaknya, dia teringat sama anaknya, La azidanna fi salati min ajlik, wahai anakku, sungguh-sungguh aku akan bertambah semangat mengerjakan sholatku ini untuk kamu. Untuk kamu. Yakni balasan amal sholat tadi, itu untuk kamu. Ayah sholat, ayah sholat, ayah baik. Untuk kamu juga. Supaya kamu mendapatkan barokahnya, mendapatkan efek positifnya dari kesolehan sang ayah, dari ibadah sang ayah, dari amal sholat sang ayah. Untuk kamu. Untuk ya, barakallahu fikum. Yang pertama ikhwan, ini yang pertama. Sehingga camkan baik-baik, dimulai dari kita sendiri barakallahu fikum. Yang kedua, andil yang kedua dari andil orang tua atau peran orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Yang kedua ialah al-qudwah al-hasanah. Memberi contoh yang baik, tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini sungguhnya masih pengembangannya pertama tadi. Cuma disebutkan dari para ulama tersendiri untuk lebih diperhatikan sama orang tua. Nah, di antara andil besar orang tua untuk mensukseskan tarbiyah anak-anaknya, menjadikan mereka sebagai anak yang saleh dan salihah, ialah dengan orang tua itu menjadi qudwatun salihah, qudwatun hasanah bagi anak-anaknya. Tauladan yang baik Barakallahu fikum. Ini bisa kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Akan berhasil menyampaikan dakwahnya kepada umat ketika beliau sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh beliau dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerakannya, dalam diamnya, dalam semua keadaannya, akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Contoh Rasul. Posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai uswatun hasanah bagi umatnya, itu memiliki efek yang sangat positif. Dakwah itu akan semakin tersebar, Islam semakin mudah diterima ketika yang membawa risalah Islam ini qudwatun shalihah kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula barakallahu fikum terkait dengan orang tua dan anak-anaknya, ketika dia mengharapkan mendambakan anaknya saleh, shalihah, berhasil tarbiyahnya, maka orang tua harus menjadi qudwatun hasanah, uswatun hasanah, salihah bagi anak-anaknya. Ini konsep secara umum. Illa man rahimahullah. Ingin anaknya antum ini semangat sholatnya, rajin sholatnya lima waktu di masjid, harus kamu contohi sebagai orang tua, sebagai ayah. Ajak anak-anak kamu ke masjid, bersama dengan kamu ke masjid, berjamaah di masjid sama bapaknya, sama ayahnya. Ayo. Hanya persiapan, ambil air wudu, persiapan menggunakan pakaian rapi. Ayo, Nak. Persiapan. Mana ya? Ke mana, Bi? Salat jamaah. Ya Allah. Siap semuanya jamaah. Gede sama anaknya. Semangat gitu. Nah, diajari adab supaya di masjidnya enggak ramai, enggak membuat kegaduhan, keributan, yang anteng. Nah, luar biasa. Walaupun dia masih kecil, diajak. Walaupun tidak dimasukkan dalam saf kalau dia masih kecil, diajak. Taruh di depan orang tuanya supaya dia menyaksikan ibadahnya kaum muslimin. Itu namanya tarbiyah fi'liyah, pendidikan langsung dengan perbuatan. Enggak usah pakai banyak omong. Dia paham salat. Apa agamaku ada mengajarkan yang namanya sholat. Bapakku sholat, bapakku jamaah, bapakku rajin jamaah. Harus orang tua dulu. Teriak-teriak dalam rumah, Nak, berangkat jamaah Nak. Yo, persiapan. Le, fulan, ayo wudu. Le, alan, ya Allah wudu, persiapan. Sudah azan. Bapaknya masih santai-santai. Mandi belum, persiapan belum, apa-apa belum. Anaknya suruh berangkat. Ya karena semangat banget, berangkat itu anaknya. Tapi tengok-tengok, mana ya abiku ya? Tidak kelihatan ini. Salam, begitu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari abinya, mana abiku ya? Loh, kok abi tidak ada? Kemana itu? Ternyata abinya enggak jamaah. Hati-hati, itu langsung membekas pada anaknya antum. Jangan salahkan ustaz, jangan salahkan yang mentarbiyah, jangan salah yang mendidik. Tiba-tiba anaknya antum malas jamaah. Ustaz, anak saya kok jadi malas ustaz? Tak kasih kaca ya. Nah, antum ngacau dulu. Antum selama ini rajin jamaah apa tidak? Enggak usah pakai rajin jamaah apa tidak? Ya kadang ada uzur. Uzur apa? Ya, enggak rajin kan? Ya, begitulah Ustaz. Nah, bagaimana antum bisa mengharapkan anak-anak antum bisa rajin jamaahnya, semangat jamaahnya, semangat sholatnya, lu bapaknya aja males-malesan. itu anak akan mudah beralasan. Dia akan malas padanya. Ayo, disuruh sama ustadznya, sama pengurusnya, sama pengasuh. Ayo, jam. Nggak, malas. Kenapa? Oh, bapakku aja malas. Api aja kayak gitu. Ya, saya nyuruh api lah. Jangan nyuruh api kayak gitu ya. Jangan lho. Jangan nyuruh apinya kayak gitu. Nah, kalau saya jangan kamu tiru ya. Ya, jangan ditiru. Abinya malas, kamu harus semangat. Ya. Iya, alhamdulillah sih. Tapi itu alami. Anak itu punya alasan. Antum ajari dia punya hujjah, punya dalil. Dalil untuk beralasan. Wah, kalau terkait dengan perkara muharramat, anaknya, masya Allah, tarbiyah dengan bagus. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Bapaknya dengan tanpa rasa malu, bila haya depan anak-anaknya ngerokok. Anak ngeliatin, kamu nggak boleh ngerokok ya. Kamu belajar yang rajin, jadi anak yang soleh, anak yang solihah. Jangan kayak bapak, bapak sudah terlambat. Atau bermimpi, atau mendapatkan nama yang soleh, solihah, bapaknya kama haza. Terus bermimpi anakku soleh, tak bakal. Jangan salahkan siapa-siapa di belakang, tahu-tahu anaknya kamu juga. Dia enggak berani terang-terangan dikarenakan takut sama orang tuanya, aturan pesantren. Tapi di belakang, ketahuan, bapakku juga begini kok. Jangan diikuti lah ya. Tak boleh kan? Hukumnya bang Rok? Hukumnya haram ya, membahayakan kesehatannya itu tak boleh ya. Nah, kudua hasadah. Juga terkait dengan yang putri, kepingin anak putrinya berhijab, masya Allah, ibunya menor. La haula wa la quwwata illa billah. Ini pada umumnya harus ada kudwatun salihah. Illa man rahimahullah. Allah menghendaki lain, itu mungkin ya ikhwan. Orang tuanya enggak beres, tapi anaknya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Itu sangat mungkin terjadi. Tapi tetap dia akan memikul beban di pundaknya terkait dengan kefasikan kedua orang tuanya. Ya, jadilah qudwatun shalihah untuk anak-anak kalian. Kepengin anaknya taklimnya sergap, taklimnya semangat, masya Allah, gitu ya. Tapi bapaknya enggak pernah nongol taklim. Ayahnya, ibunya enggak pernah datang di majelis ilmu. Abimu kemana? Tahu tuh sibuk kayaknya. Abimu kemana? Tahu tuh keluar kota kemana? Abimu kemana? Tidur di rumah. Tahu enggak ada taklim? Tahu sih, saya suruh berangkat. Anaknya sudah mulai cerdas. Akhirnya kalaunya semangat, alhamdulillah ya kan. Tetapi kadang muncul malasnya. Jangan tiru lo ya. Barakallahu fiik. Hati-hati. Qudwatun shalihah. Anjil yang berikut. Sampai jam 6 kan? Iya, sampai jam 6 kan? Andil yang berikutnya ialah taharri al-bi'ah as-salihah li-auladi. Selektif di dalam memilih lingkungan yang salihah, lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Bi'ah salihah. Karena dina azakumullah, lingkungan yang salihah ini memiliki pengaruh yang luar biasa terkait dengan tumbuh kembang kita, tumbuh kembang anak-anak kita. Kalau lingkungannya jelek akan berefek jelek, lingkungannya saleh akan berefek saleh, itu pada umumnya. Antum perhatikan barakallahu fikum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Tahu kisah ini? Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Taubah, juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam kitab Taubah. Diceritakan dulu ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Orang ini kemudian insaf, terbetik dalam jiwanya keinginan untuk insaf, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun bertanya kepada yang di sekitar dia, siapa orang yang terbaik di tempat ini. Ditunjuklah sang rahib Abid, sang ahli ibadah pendeta. Itu orang, kamu ke sana. Sampai ke sana dia menyampaikan keadaan dirinya, bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya ada taubat? Hal li min taubah. Sang rahib memandang ini besar dosanya ini. Terlalu besar dosanya. Membunuh satu dosa aja begitu besar, apalagi 99 nyawa. Terlalu besar. Kamu gak punya taubat. La taubata lak. Terlalu besar dosa yang kamu kerjakan. Marah dia. Habisi sang pendeta tersebut. Dibunuh sama dia. Lengkap 100 nyawa. Tapi niatan dia untuk bertobat terus membuncah. Keinginan untuk insaf terus membuncah. Terus lalu dia semangat untuk bertaubat. Enyah lagi. Siapa yang orang yang terbaik di muka bumi sekarang ini? Ditunjukkan sang alim. Seorang alim dari kalangan para ulama. Dia pun ke sana. Menyampaikan keadaan dirinya. Bahwa dirinya telah membunuh. Sekarang ini membunuh 100 nyawa. Hal limin taubah. Apakah saya punya taubat? Mungkin bertaubat kepada Allah. Kata sang alim, mayam na'ukal minat taubah. Siapa yang mahalnya kamu dari taubat? Tidak ada, kamu punya taubat. Ini karena keilmuan dia. Tetapi kamu sekarang tinggal di tempat yang jelek. Walakinnaka fi ardhi su'in. Kamu sekarang ini di tempat yang jelek. Habitat kamu itu jelek. Komunitas kamu itu jelek. Lingkungan kamu itu jelek. Fadhhab ila makani kadza wa kadza. Pergi kamu ke tempat yang ini, tempat yang itu. Hunaka qaumun salihun ya'budunallah. Di sana ada kaum yang saleh yang beribadah kepada Allah. Kamu sama mereka ibadah di sana bersama dengan mereka. Ditunjukkan ke lingkungan yang saleh, komunitas yang saleh, habitat yang saleh. Di sana kamu akan baik insyaallah. Semangat. Dia harus segera mempersiapkan segala sesuatunya, berangkat ke tempat yang dimaksud. Sampai di tengah jalan mengalami sakratul maut. Karena kan semangat yang tinggi untuk bertaubat, dia pun berjalan sekuat tenaga sampai dia pun merangkak, sampai dia berjalan dengan perutnya. Pengen segera nyampe ke sana, mati di tengah jalan. Malaikat rahmat dan malaikat al-azab, mereka berselisih siapa yang harus mencabut nyawa orang ini. Yang ini mengatakan saya yang harus mencabutnya, dia enggak mengamalkan apapun selama ini. Malaikat rahmat mengatakan saya yang harus mencabutnya, dia telah bertobat kepada Allah azza wajalla. Ikhtilaf dinaikkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah memutuskan untuk diukur jarak antara dia dan tempat asalnya dan dia dengan tempat yang dia tuju. Yang paling dekat itulah yang menjadi keadaan dia. Di sebuah dalam riwayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada bumi tempat asalnya untuk menjauh. Ibadi. Dan memberikan wahyu kepada tempat tujuannya untuk mendekat. Ukrubi, mendekat. Itu ternyata ini orang lebih dekat ke tempat yang dia tuju hanya selisih satu jengkal saja. Maka dia pun dicabut nyawanya oleh malaikat rahmah, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, terima taubatnya dia. Luar biasa. Syahidnya apa ya kawan? Ucapan sang alim tadi, kamu ini berada di sebuah tempat yang jelek, lingkungan kamu itu jelek. Sulit bagi kamu untuk bertaubat kalau kamu di sini. Pindah ke sana. ditunjukkan kepada sebuah lingkungan yang saleh, kaumun salihun yang beribadah kepada Allah, kamu ke sana. Itu menunjukkan adanya athar, dampak-dampak yang dimunculkan oleh sebuah bi'ah, sebuah lingkungan. Kalau bi'ahnya talihah, fasiqah, sayyi'ah, akan memunculkan yang jelek-jelek pada umumnya. Ketika bi'ahnya salihah, akan menghasilkan yang baik-baik pada umumnya. Maka andilnya orang tua dalam bab ini terkait dengan anak-anaknya, dipilihkan untuk dia dan keluarganya, anak-anaknya, lingkungan yang salihah. Yang enggak ada gunanya antum mengajari anak-anak antum tarbiyah salihah, antum ajari sendiri atau ditaruh di sebuah pesantren, di sebuah lembaga tarbiyah, tapi lingkungannya antum lingkungannya fasad, lingkungannya rusak, banyak kemaksiatannya, wah banyak kefasikannya, banyak kemungkarannya, banyak penyimpangannya, di mana-mana. Anakmu buka rumah, kemungkaran. Main ke rumah, ke jalan sebentar, kemungkaran. Ini kemungkaran. Ibaratnya orang mau nuangkan air ke dalam gentongnya anakmu ini, bocor bawahnya. Disirami berapa lama pun, bawahnya akan bocor. Maka harus pilih bi'ah salihah. Orang tua itu ngurusi anaknya. Di mana ada tempat yang terbaik untuk anak, orang tua siap untuk ikut. Barakallahu fikum. Maka dipilihkan lingkungan yang salihah. Lingkungan yang terbaik, lingkungannya ahlu sunnah wal jamaah. Bila syak wala raib. Lingkungannya salafiyin. Lingkungan yang terbaik ialah ma'ahid wa marakis. Ma'ahad, markis-markis, para pesantren yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Markas sunnah, markas salaf. Yang di sana diajarkan ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang diamalkan di sana, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan di sana, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ukhuwah yang indah di tengah-tengah mereka, akhlak yang bagus di antara mereka, muamalah yang baik di antara mereka, ditaruh di situ anaknya kamu akan mendapatkan efek positif dari lingkungan tadi. Ya harus merelakan keadaan kamu dan wajib itu, enggak cuma untuk anaknya kamu, untuk kamu juga. Bi'ah salihah. Bi'ah salihah. Jadi menaruh anak-anak di lembaga pendidikan itu juga termasuk andil. Ketika sang orang tua tidak bisa langsung mendidik anak-anaknya. Tapi tidak cukup dengan setiap saya katakan, enggak cukup dengan menaruh dia itu anak di madrasah atau di ma'had atau lembaga tarbiyah. Tapi ketika di rumahnya banyak kerusakan padanya, orang tua harus sekalian, dia, istrinya, semua anaknya tinggal di sekitar pondok pesantren salaf, belajar bersama dengan anak-anaknya, mengamalkan sunnah bersama dengan anak-anaknya, menghidupkan sunnah bersama dengan anak-anaknya, beribadah kepada Allah bersama dengan keluarganya, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah bersama dengan keluarganya. Boyongan, cari mahat-mahat yang terbaik, cari yang ada kaplingan-kaplingan di sekitarnya. Di Lingai ada nggak ya? Ada. Ada kaplingannya nggak? Ada. Alhamdulillah, cari kaplingan segera, ambil kaplingan, bangun rumah, tinggal di sana. Di tempat-tempat yang ada juga banyak. Itu untuk keselamatan agamamu dan agama anak istri kamu. Sebagai upaya untuk ku anfusakum wa ahlikum. Nah. Barakallahu fikum. Ada muhim. Namanya tahari albi'ah as-salihah li auladik. Memilikan lingkungan yang salihah untuk anak-anak kamu. Waduh Ustaz, saya sudah punya rumah di tengah kota Ustaz. Dol. Tau dol? Apa dol? Jual. Jual, ganti rumah yang lain. Di lingkungannya bagus. Di tempat antum berada. Entah di sini, tempat-tempat yang lain. Dari Marakis harus sunnah, dari Mahat harus sunnah. Wah, kata. Atau? Wah, anu, Ustaz. Mungkin dia biasa dengan rumah-rumah yang bagus. Di pondok rumahnya mentere kok malu isin. Yang lainnya pada biasa-biasa, kalau dia bagus ini jadi malu. Ya sudah, bikin ide. Sekarang kita buat Ustaz, perumahan salaf. Zen, antum buat lingkungan salaf, lingkungan ahlu sunnah sendiri. Hah? Bersama dengan para ikhwah, buka lahan. Ada berapa hektar ini? 10 hektar. Yallah, bebaskan bersama-sama. Kapling bersama-sama. Bikin rumah bersama-sama. Ya ada masjidnya. Ada tempat belajarnya. Dikasih ustadznya. Ya podohai. Bikin pondok baru namanya itu. Cuma dengan lingkungan ahlu sunnah. Dengan perumahan-perumahan ahlu sunnah. Mau bikin rumah yang bagus. Tidak izin, tidak malu gitu. Labas. Itu perlu diwujudkan seperti itu. Bi'ah salafiyah. Lingkungan-lingkungan salaf. Lingkungan-lingkungan sunnah. Untuk kebaikan kita dan anak-anak kita. Terutama terkait dengan tarbiyatul aulad. Tahari al-bi'ah as-salihah li-auladi. Sudah berapa poin? Sudah banyak poin. Yang sudah kita uraikan terkait dengan masalah andil. Peran yang bisa diambil oleh orang tua. Terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Dari mulai pranikah sampai pasca nikah. Terkait dengan dia sendiri dan terkait dengan anak dan lingkungan-lingkungannya. Ketika dia menaruh anaknya di lembaga tarbiyah, harus dipilih lembaga-lembaga tarbiyah yang salafiyah di atas sunnah, yang mengajarkan din, mengajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, adab akhlak yang benar, muamalah yang benar. Yang antum pandang sisi ininya. Jangan naruh anak-anak kamu di tarbiyah-tarbiyah duniawiyah. Atau tarbiyah-tarbiyah yang munharifah. Ini kesalahan fatal. Alasan cuma satu. Kepingin anaknya nanti masa depannya cerah. Bisa makan, bisa minum enak. Miskin antum. Mahakata. Apa gunanya anaknya kamu itu rumahnya mentereng. Mobilnya banyak, rumahnya mewah. Tapi alal inhiraf. Dia menyimpang. Dengan tarbiyah awalnya telah menyimpang. Tidak ada gunanya membahayakan akidah dia. Rusak akidah dia. Rusak manhajnya dia. Rusak agama dia. Tidak ada gunanya dunia. Tidak ada gunanya dunia. Tidak bakal bisa memberikan kemanfaatan pada dia sedikit pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di jamul qiyamah ya kawan, tidak ada kemanfaatan yang namanya anak sama harta. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Jangan memandang yang namanya fasilitas. Waduh, pondoknya kamahada kayak gini belum dicet. Hujan kok baunya sepiteng. Waduh, anak saya mau jadi apa taruh sini. Ditaruh sini sambil nangis-nangis. Terpaksa saya taruh di sini. Nangis-nangis le. Yang sabar ya le. Ya Allah miskin itu. Itu perkara-perkara sifatnya duniawi. Yang penting itu akidahnya, manhajiahnya, prinsipnya, ala sunnah. Barakallahu fikum. Ala sunnah. Hadza muhim jiddan. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Kebanyakan orang tua, na'udzubillah min zalik, otaknya itu otak dunia. Yang dipikirkan sama orang tua adalah urusan duniawiyah anak-anaknya. Padahal tidak ada jaminan dari dia untuk anaknya. Nanti le kalau kamu di sini jadi anak yang kaya raya. Itu bukan jaminan. Rezeki minallah yang mengatur Allah Azza wa Jal. Mungkin bapaknya kaya raya, anaknya melarat, ya banyak. Hah? Sekarang ayahnya melarat, anaknya kemudian saja jadi orang yang kaya raya, ya juga banyak. Rizq minallah. Yang dianggap bukan itu. Yang dianggap yang muktabar, yang dituju. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Ini terus ucapkan baik-baik. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting terkait dengan masalah tema yang diangkat. Peran orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anak. Ketika anaknya antum ditaruh di lembaga tarbiyah, orang tua harus siap bertaawun dengan pihak tarbiyah, dengan pihak ma'had untuk anak-anaknya. Siap taawun perhatiannya, siap ta'awun kerjasamanya dengan pihak lembaga tarbiyah untuk keberlangsungan tarbiyah anak-anak kalian. Ditaruh, disemangati itu anak. Disemangati, dikasih support, didukung, dikasih perhatian, diayomi, dibikin mereka semangat belajar, tenang belajar. Tidak seakan-akan dilempar sama orang tuanya jauh dari rumahnya. Nah, insyaallah semuanya akan menjadi baik ketika dari pihak ustadznya, lembaga pendidikannya, model tarbiyahnya, santrinya, dan orang tuanya semuanya bersinergi untuk mensukseskan sebuah tarbiyah akan terwujud insyaallah taala dengan poin-poin tadi. Yang utama yang kita angkat sekarang ini terkait dengan andilnya orang tua. Barakallahu fikum. Sementara cukup barakallahu fik. Cukup ya? Kita teruskan lagi ba'dal maghrib insyaallah taala. Bagi yang punya pertanyaan bisa diajukan nanti ba'dal maghrib. Saya tambahi sedikit terkait dengan masalah faedah yang kita dapatkan sebagai orang tua, faedah yang kita dapatkan ketika tarbiyah anak kita sukses, ketika anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah dengan tarbiyah Islamiyah yang benar, untuk menyemangati kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah salafiyah di atas sunnah. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar.